Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, hafizani wa hafizakum Allah wa barakallahu fikum. Rahimallahu ta'ala ahkam an-nun sakinati wa tanwin arba'atu ahkamin. Hukum nun sakinah dan tanwin ada empat hukum. Nun sakinah dan tanwin memiliki empat hukum. Al-awalu al-idhar, wathani al-idgham, wathalithu al-iqlab, al-rabi'u al-ikhfa'u. Ya, hukum yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa'. Wasayati bayanuh insyaAllah. Akan datang penjelasannya insyaAllah ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala an-nunu sakinatu hiyal khaliyatu minal harukati. Nun sakinah, sebelum masuk pada hukum beliau terangkan kepada kita apa itu nun sakinah, ya, dan juga apa itu tanwin. Nun sakinah, bedakan, bukan nun sakinah, ya. Nun sakinah, ya. Nun sakinah adalah al-khaliyatu minal harakah, yang kosong dari harakat, ya. Yang kosong tidak harakat. Kenapa? Karena sukun adalah ibarah an adamil kalimah, an adamil harakah, ya. Sukun adalah ibarah dari tidak adanya harakat. Jadi kalau antum lihat suatu huruf tidak ada harokatnya, dia menunjukkan sukun. Karena sukun apa? Adamul harokah, tidak ada harokat. Taib atau alif. Pokoknya sesuatu yang tidak ada harokatnya, menurut ejaan Arabiyah yang fusha, maka itu adalah sukun. Ya. Baru kemudian datang dalam memudahkan untuk memberikan alamat sukun, diberikan dengan kepala ha kecil. Ya. Para ulama ahli nukat, ya, yang suka memberikan syakal dalam Al-Quran ataupun yang lainnya, kemudian memudahkan alamat sukun ini dengan kepala hak kecil. Ya, kepala hak kecil tidak besar. Asalnya tuh. Asalnya seperti itu hak. Tapi apa yang dipakai kepalanya saja. Antum lihat nanti di mushaf seperti itu. Itu kepala hak karena dia membentuk hak. Hak atau jim atau kha. Sama. Yang dipakai kepalanya saja. Tanya. Mithlu nun, min, wa an. Di situ min. Menurut ejaan Arabiyah yang benar, min dan an kalau dia sukun gini saja kosong. Ya. Min, an. Kosongkan nunnya. Dikosongkan nunnya. Tidak boleh antum kasih ciri apa saja. Itu menunjukkan nunnya apa? Sakinah, sukun. Kemudian dimudahkan oleh sebagian para ulama dengan diberikan apa? Kepala ha kecil. Kepalanya saja. Adapun gambar yang di sini keliru. Ini keliru dari insyaallah taala alam kita husnudzan dari pencetak. Ya. Jadi bukan jendol, karena jendol mempunyai alamat lain lagi. Ya. Kalau antum baca di mushaf yang sudah mengacu ke Rasulul Utsmani, di akhir mushaf di situ ada rumus untuk antum bisa memahaminya ketika membaca Al-Qur'an. Jadi tidak sembarangan ketika membaca Al-Qur'an. Itu sudah ada rumusnya yang harus diketahui oleh si pembaca ketika dia membacanya. Apa? Tanda bulat kecil, ya. Kemudian apa? Kepala ha. Taib. Atau apa itu? Tanda seperti itu atau waw kecil atau yang lain-lainnya. Itu sudah dirumuskan di akhir mushaf. Mungkin antum bisa buka mushaf yang mengacu pada Rasulul Utsmani. Dan itu mushaf yang mu'tamad, yang terpercaya. Ya, kalau dia mengikuti apa? Rasulul Utsmani di depannya tertulis. Tayyib suri tashih. Ya. Terlebih kalau datang dari Mamlakatul Arabiyah. Tayyib. Sehingga akan memudahkan dalam membaca Al-Quran. Ya ini kosong. Maka harokat nun, min dan an kosong. Itu sebagai apa? Nun sakinah, nun yang sukun. Dan itu apa saja? Ya, ketika mungkin lihat ba, enggak ada harokatnya, itu sukun. Tanya. Adapun ha kecil kepalanya, itu hanya memudahkan saja. Wa qad arafnaha, dan sungguh telah kita ketahui. Ya, bahwasanya adamul harokat, semata-mata tidak ada harokat, maka apa? Huruf tersebut sukun. Fama huwa tanwinu, kemudian apa itu tanwin? Atanwinu huwa nunun sakinatun zaidatun. Tanwin adalah nun sakinah, nun sukun, zaidah yang tambahan saja. Nun yang sukun dan sebagai tambahan saja. Berarti apa? Keluar darinya nun asli, ya, karena tanwin adalah nun tambahan, bukan nun asli. Akan kita sebutkan nanti seperti apa nun asli. Talhaku akhiral asma lafzan la khattan. Ini ibarat yang paling mudah. Nun sukun dan sebagai tambahan mengikuti akhir isim secara pengucapan, tidak secara tulisan. Lafzan la khattan, secara pengucapan, tidak secara tulisan. Artinya apa? Seolah-olah dalam lafaz kita, dalam ucapan kita terucap ada nun sukun di akhirnya. Tetapi apa? Tidak ada secara tulisan. Ya, tidak ada secara tulisan. Antum mengatakan Zaidun, Zaidun, ya. Maka secara tulisan seperti ini, Zaidun. Apakah ada di sana nun sukun? Ya, tidak ada. Ya, tetapi dalam ucapan kita seolah-olah apa? Zaidun. Seolah-olah ada nun sukun. Tidak berharokat. Zaidun. karena masyhur dalam Indonesia. Kalau Indonesia memang jendol, tapi ingat kalau Arab hak kecil, kepala hak kecil. Dan ini akan diketahui nanti dalam antum membaca Al-Quran. Sebagai kepala hak kecil ini atau jim atau kha, tanda sukun. Sehingga secara lafaz apa seolah-olah ada nun sukun di akhirnya, Zaidun. Ya. Dan dhamma nun sukun dun. Seperti itu seolah-olah dalam ucapan. Ya. Dalam pengucapan. Oleh karena itu dikatakan apa? Nun sakinah, nun yang disukun dan apa? Tambahan, bukan asli. Karena tidak ada. Mengikuti akhir isim ini, mengikuti akhir isim. Zaidun, Khalidun, Abbasun. Mengikuti akhir isim. Lafdhan, secara pengucapan saja. La khatan, tidak ada secara tulisan. Secara tulisan seperti ini. Ya. Secara tulisan apa? Cukup dengan mengulang-ulang harokat saja. Kalau dhammah diulang, fathah diulang, kasrah diulang. Ya. Jadi tidak ada secara tulisan nun sukun, tidak ada. Yang ada apa? Pengulangan harokat saja. Bisa difahami? Wahia ibarah anil fathatain awil kasratain aw dhammatain. Ya, sehingga yang namanya tanwin adalah ibarah ungkapan dari fathatain, dua fathah, aw kasratain, atau kasrah aw dhammatain, atau dua dhammah. Sehingga apa? Dan dhammatain dun. Dan di dua dhammahnya jadi apa? Dun. Tayyib. Dal kasratain din, dal fathatain dan, seperti itu. Hakada, sehingga antum lihat fathah, fathatain dua kali diulang, kasratain dua kali diulang, dhammatain dua kali diulang. Mithlu contohnya apa? Kitaban, kitabin, kitabun. Seolah-olah dalam pengucapan kita ada nun yang mengikuti akhir isim. Tetapi apa? Tidak ada secara tulisan. Yang ada apa? Pengulangan harokat. Yang ada hanya pengulangan harokat. Bisa difahami sampai sini? Pengertian tanwin. Ya. Jadi apa? Nun sakinah zaidah saja. Tambahan dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Karena dalam tulisan meskipun antum cari-cari enggak ada Zaidun, yang ada hanya pengulangan harokat. Sehingga keluar darinya apa? Nun asri. Seperti apa nun asri? Seperti syaitan. Syaitan dengan sultan, iya. Secara pengucapan ada, secara tulisan pun ada nunnya. Kenapa sering nunnya? Mengikuti akhir isim. Iya, syaitan ada nunnya, sultan ada nunnya. Bukan hanya semata-mata pengulangan harokat. Bisa difahami? Meskipun di sini para ulama khilaf, tapi Asy'ari di sini mengatakan talhaqu akhirul asma, mengikuti akhir isim. Ya, karena tanwin, alamat apa tanwin? Alamat isim. Tetapi ada pula para ulama yang mengatakan umum talhaqu akhirul kalimah, mengikuti akhir kalimah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tanwin ada yang mengikuti fi'il. Ya. Di dalam Al-Quran ada tanwin yang mengikuti fi'il di dua tempat. Sehingga sebagian mengatakan apa talhaqu akhiral kalimah. Karena kalimah umum, bisa kalimah isim atau fi'il. Di dua tempat itu di surat Yusuf. Dan juga di surat Al-Alaq. insyaallah nanti dalam babnya. Tayyib. Maka tanwin di situ apa? Mengikuti fi'il, bukan mengikuti isim. Yang tidak faham nanti ditanyakan lagi. Al-hukmul awwalu min ahkamin nuni sakinati wa tanwin al-idharu. Hukum yang pertama, nun, sakinah dan tanwin adalah idhar. Qala ma huwa al-idhar? Apakah idhar itu? Qala al-idharu lugatan al-bayan. Idhar secara bahasa adalah al-bayan, jelas. Ya. Idhar secara bahasa artinya apa? Jelas. Wastilahan, adapun secara istilah, istilah siapa di sini? Ahli qiraah. Ya, ulama at-tajwid, istilah mereka bukan istilah yang lain, karena setiap ahlul mustalah punya istilah masing-masing. Huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Idhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa adanya gunnah, tanpa disertai dengan gunnah. Itu mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Apa yang dikeluarkan dari tempatnya di sini? Huruf yang mana yang dikeluarkan dari tempatnya? Mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya tanpa diiringi gunnah. Mengeluarkan huruf yang mana? Siapa yang bisa? Fadhal. Hah? Huruf nun saja. Baik, Hasan. Yang lain ada yang menambahkan? Atau ada yang mengurangi? Ada pendapat lain. Mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Huruf yang mana yang dikeluarkan dari tempatnya dan tanpa diiringi gunnah? Mana Abu Sama? Huruf apa? Hah? Huruf H. Tuh. Yang lainnya? Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, yaitu huruf nun dan tanwin. Ya. Jadi antum keluarkan nun dan tanwin dari tempat keluarnya, tanpa diiringi gunnah, tanpa diiringi dengan sifatnya gunnah. Tanwin. Jadi dia apa? Bersandar pada makhrajnya asri tanpa diiringi dengan sifatnya gunnah. Ya. Nun sudah kita lewati mungkin kemarin ya. Ujung lidah dengan apa? Gusi atas. Ya. Naik ujung lidahnya ke gusi. Di atas tempat tumbuh gigi. Nah, di situ. Sehingga apa? Ucapkan nun dan tanwin sesuai dengan makhrajnya. Di tempatnya. Tanpa diiringi dengan gunnah. Kapan? Indal mudhar bihi. Ketika menghadapi huruf-huruf yang diidharkan. Itu ketika menghadapi huruf-huruf idhar yang enam. Maka si nun dan si tanwin apa? Dikeluarkan sesuai makhrajnya tanpa adanya gunnah. Tunjuk. Jadi jangan sampai keliru mengeluarkan setiap apa? Hamzah, ha, kemudian apa? Ain. Dari makhrajnya itu sudah jelas. Kita ini semua apa dalam pembahasan nun, sakinah dan tanwin. Maka apa nun, sakinah dan tanwin dikeluarkan sesuai dengan tempatnya. Ketika menghadapi huruf-huruf idhar. Qala kam adadu hurufil idhari wa ma hiya? Ada berapa jumlah huruf idhar dan apa saja dia? Qala hurufuhu sittatun faqat. Hurufnya ada enam saja. Wa hiya alhamzatu wal ha wal ain wal ha wal ghain wal kha. Itu sebagian ada yang mengumpulkan akhi hamzah haka ha ilman ain hazahu ha ghaira ghain khasir kha. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Tayyib. Wa ilaika al-amthilata min kalimatin wa min kalimatayn wa ma at-tanwin aydan wa la yakunu tanwinu illa min kalimatayn. Ya. Bagimu untuk memperhatikan terhadap contoh dari satu kalimat atau dua kalimat. Ya. Nun sakinah nun sukun dibaca idhar, dibaca dengan jelas sesuai makhrajnya tanpa diiringi dengan gunnah, terdiri dari satu kalimat atau dua kalimat. Ya, adapun tanwin dibaca jelas, dibaca idhar tanpa adanya gunnah, hanya terdiri dari dua kalimat. Tidak ada tanwin dibaca idhar dari satu kalimat. Maka contohnya bisa antum perhatikan dibaca di rumah. Tayyib. Dan dipelajari serta dihafalkan maknanya. Al-muhim ketika nun sukun menghadapi salah satu dari yang enam ini, maka dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Yan auna al anharu an amta yan hitun fasayun gidun al munukhaniqah. Jelas nunnya tanpa adanya gunnah. Tanpa adanya gunnah. Insyaallah kita praktekkan pada pertemuan yang akan datang.